Bosku, mena. Saudara-saudara semua, merangkak muka, tandang ke depan, tinggalkan duka. Mari bersama, katorang maju, bawa Maluku ke langit ketujuh. Satukan misi, ayo beraksi, langkahkan kaki, hancurkan provokasi. Mari temangi, katorang bersatu, angkat nama Maluku jadi nomor satu. Jangan tunggu lama lagi, yuk mari bangkit. Mari katorang maju dengan penuh semangat. Yang cuma duduk tarang pantai. Angkat muka lalu, katorang maju bersama. Jangan menyerah, hei anak bangsa. Buktikan kalau katorang jua ada rasa. Bangkitlah Maluku dari keterpurukan. Mari berdiri kerahkan kemampuan. Mari bersaudarai, angkat nama Maluku. Mari bangkit Maluku, bangkitlah negeriku. Bangkit bangkit untuk Maluku, maju maju untuk negeriku. Jangan cuma bicara, harus tunjuk bukti. Mari bersatu, katong satu hati. Kebakan semangat berapi-api di dalam diri. Raih kemenangan untuk negeri ini. United Molucas, all tearing down. Are not only story that I read in the case. Maluku pasti bisa maju sendiri. Lanjutkan perjuangan tetap nenek moyang negeri ini. Yang sudah lama mati perkato semua. Wey, ingat itu jangan pernah lupa. Katong ada di sini itu karena dorang semua. Yang memperjuangkan katong pun tanah. Jadi bersaudara, wey mari bangkit. Berjuang para negeri ini, sing usah takut. Yeah. Mari bersaudara.